بسم الله الرحمن الرحيم. Ini yang bisa saya berikan untuk malam ini. Masih ada bagian-bagian lain yang kita akan lengkapi di hari-hari selanjutnya. Tapi malam ini saya akan ambil 5-10 menit untuk jeda dengan memberikan petunjuk penggunaan mushaf at-taisir dulu. Ya. Sudah dapat insyaallah? Ya. Ada yang belum dapat? Boleh tidak acungkan tangan? Baik ya. Oh, bismillah. Saya ulang sebentar. Satu. Perbaiki tujuan menghafal. Untuk jadi apa? Jadi dekat dengan Allah. Kedua, tingkatkan apa? Bentuknya apa? Salat. Kemudian apa? Infak. Kemudian apa? Doa. Mulai sekarang yang di rumah tolong dirubah ya. Perangkat yang mendekatkan Anda pada Quran. Beli speaker aktif. Jauhi yang tidak baik. Handphone Anda di setel. Setiap hari bisa muraja'ah. Ya, dengan nanti sifat-sifat yang bisa kita turunkan. Baik, pertama. Kami namai mushaf ini. Fokus baik-baik karena saya hanya akan fokus ke sini, tidak akan menulis. Jadi mau dihapus, tidak akan berpengaruh ya. Fokus ini. Kami beri nama mushaf ini dengan nama At-Taisir. Mengambil dari bahasa Al-Quran, dari akar katanya di Quran surah 54 tadi, ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna. Yassara yuyassiru taisiran. Kata sifat benda dari kata yassara, ya, kata kerjanya yassara. Kata sifat kata bendanya itu taisir namanya. Jadi kami ingin berharap setiap Anda melihat mushaf ini, Anda punya keyakinan. Insya Allah mudah. Jadi begitu lihat mushaf ini, hal yang harus Anda pertama tegaskan dalam jiwa Anda, menghafal Quran itu mudah. Ini cara pertama. Menghafal Quran itu mudah. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda ditanya, mushafnya apa yang dipegangan? Mushaf yang mudah. Begitu ada sulit, buka lagi, lihat kedua. Taisir. Mudah. Paham? Baik. Sekarang kedua, silakan Anda buka. Ini jilid yang keberapa? Tiga. Kalau jilid yang pertiga, berarti ada berapa jilid? Tiga jilid. Jilid pertama? Satu. Jilid kedua? Jilid ketiga? Tiga. Baik. Pelan-pelan. Ini jilid ketiga, karena mushaf yang kami kemudian beri nama dengan At-Taisir ini, insyaAllah akan ada dalam bentuk tiga jilid. Setiap jilid berisi 10 juz. Ya, kalau hanya mushafnya saja, itu enggak akan setebal ini. Mungkin bisa lebih kecil daripada ini. Ini satu jilid sudah sebegini gitu kan. Apalagi tiga jilid. Ditumpuk jadi satu kelihatan. Taisir. Kok tebal juga ya? Taisir. Kok tebal juga ya? Baik. Nah, lihat baik-baik di sini. Berkumpul mushaf terjemah plus muraja'ah cara menghafal. Dijadikan satu supaya enggak terpisah-pisah lagi. Mushaf di sini, buku di sini. Cara menghafal gini, muraja'ah di sini. Kebanyakan akhirnya dijadikan jadi satu. Menjadilah kemudian satu bentuk diberi nama dengan apa? Taisir. Jadi setiap melihat ini, bayangkan apa? Mudah. Sebutkan apa? Mudah. Ketika sulit, ucapkan apa? Mudah. Taib. Di jilid yang ketiga ini, akan ada 10 juz di bagian akhir. Dari surah Ar-Rum, insyaAllah, sampai surah An-Nas. Tolong diperiksa di mushaf antum yang telah didapatkan. Kalau tidak dimulai di Ar-Rum, berarti ada yang kurang. Kalau tidak diakhiri dengan An-Nas, berarti ada yang kurang. Jelas? Baik, kalau dibuka dengan Al-Fatihah, berarti itu lembaran jilid pertama masuk ke jilid ketiga. Baik ya? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus. Di situ, awas, lihat baik-baik, ada tiga bagian yang harus dipahami. Tiga bagian ini akan coba saya ilustrasikan sederhana dalam bentuk tulisan. Yang tadi tidak saya menulis, sekarang coba saya ilustrasikan. Pelan-pelan, lihat sini, fokus. Bagian pertama, mushaf dengan tulisan Arabnya. Ini. Sudah? Bagian kedua, terjemahan. Dan bagian ketiga adalah kolom muraja'ah untuk ulangan. Bismillah. Fokus baik-baik. Semua yang tadi saya terangkan, pada umumnya nanti akan ada di halaman pengantar. Ya, jadi kalau Anda buka Mushaf Taisir, itu akan ada pengantar. Di situ akan ada, saya tuangkan lagi cara cepat untuk menghafal sebagiannya yang telah saya sampaikan barusan. Jadi kalau Anda menulis, buka mushafnya, itu di awal sekali sebelah kanan nanti ada pengantar saya, rumus untuk cepat menghafal. Mulai dari mencari tempat, mencari mushaf, dan keadaan lainnya. Secara singkat di situ. Sekarang Anda fokus pada saya. Nanti saya ulang kembali. Ada tiga bagian pokok di Mushaf At-Taisir. Satu, Al-Qur'annya yang berbahasa Arabnya. Misal, dibuka di surah Ar-Rum, Alif Lam Mim. Bisa kan? Harus ada tulisannya. Baik, sekarang lihat baik-baik. Perhatikan fokus. Anda temukan, ada tulisannya? Ada. Baik, kalau tidak ada, tolong kembalikan ke panitia. Pasti ada yang salah. Nah, di tulisan itu, setiap awal ayat itu akan ada yang bertuliskan dengan tinta merah. Warna merah. Ya. Ini yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Awal ayat itu kalimat pertamanya itu pasti menggunakan warna merah. Misal alif lam mim. Merah di situ? Ghulibatir rum. Ghulibat merah di situ? Merah kan ya? Di setiap potongan itu pasti ada warna merahnya di awalnya. Paham? Saya ulang, bagian pertama mushaf bertuliskan bahasa Arabnya, kemudian setiap ayatnya awal ayat kalimat pertama warnanya merah. Jelas? Baik. Sekarang fokus, tahan di situ baik-baik. Dua, di sampingnya bukan di bawah, di samping. Saya ulang, bukan di bawah, di samping. Di sampingnya ada terjemahan berbahasa Indonesia. Jadi kalau ini misalnya alif lam mim, bawahnya ghalibatir rom, di sini ada terjemahan berbahasa Indonesia. Ada? Baik. Sekarang tahan sampai sini, tahan baik-baik. Lihat ini cara menghafalnya. Saya telah terangkan kepada Anda di pertemuan lalu, kapan Anda mulai menghafal? Kapan waktunya? Masih ingat? Sebelum subuh, setelah tahajud, itu yang terbaik ya. Baik. Sekarang lihat, saat Anda akan praktekkan menghafal, berapa alokasi waktu yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? 30 menit. Berapa menit kita mendengar dulu? 10 menit kan? Dengar, dengar, dengar, baca. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika Anda mendengar, termasuk Anda menyimak untuk membaca, mengulang-ulang bacaan, jangan cukupkan pada Arabnya saja. Begitu melihat Arabnya, Anda lihat terjemahannya. Saya ulang. Anda dengarkan dulu kan, 10 menit Anda dengar, cocokkan dengan terjemahannya. Nanti begitu mulai Anda akan mulai membaca pertama kali, baca Arabnya, lihat langsung terjemahannya. Jelas? Dalam fase yang pertama, baca Arabnya, lihat terjemahannya. Misal, alif lam mim, ghulibatir rum, Romawi akan dikalahkan. Jelas? Paham ya? Baca ini, lihat terjemahannya. Karena kita bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, biasanya setiap melihat bahasa Indonesia akan cepat terserap dalam benak kita. Contohnya, Anda kalau melihat tayangan-tayangan di TV, tayangan dari luar, baik berita ataupun film misalnya berbahasa asing, kan suka ada teksnya berbahasa Indonesia kan? Coba silakan kalau nggak percaya, berapa sepersekian detik tayangan itu muncul, tapi bisa Anda tangkap di benak Anda. Dan Anda bisa mengulangi kalimat serupa. Padahal yang bicaranya dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, belum tentu Anda tangkap. Tapi running text ya bisa cepat sekali Anda tangkap. Nah, Anda ketika melihat terjemahan itu, Anda akan dibantu dengan memahami terjemah itu. Satu, menghadirkan keumuman makna ayat di benak Anda. Sehingga otak kanan kita pun akan berfungsi ya ketika menghafal Quran itu untuk menggambarkan bagaimana situasi makna Quran itu ketika disampaikan pada kita. Ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Terbayang di benak Anda bagaimana keadaan Romawi yang besar, yang imperium, macam-macam. Yang kedua, ini hebatnya. Ini hebatnya. Nanti gambaran umum makna ayat, ketika Anda pahami maknanya secara umum, itu akan membantu Anda, satu, untuk memahami isi Quran, yang kedua, mengingatkan lagi ketika Anda lupa bacaan Qurannya. Akan dibantu di situ. Ya, ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Bahasa Arabnya Rum, Romawi, begitu ingat Romawi, Rum, alif lam mim, ghulibat, ghulibat, ghulibat, ghulibat, bisa kan? Anda baca, belum nyambung kesananya, ghulibat, Anda terbayang. Begitu membayangkan kemudian terjemahannya, sudah ada di otak Anda duluan karena cepat Anda pahami, maka muncul kata Romawi, masuk ke pemahaman mempercepat penghafalan Anda dalam Al-Quran. Paham? Dia bisa mempercepat hafalan Anda dalam Qurannya. Jadi singkatnya, tolong ketika Anda akan memulai bacaan yang pertama untuk menghafal, lihat Arabnya, jangan dulu dihafal. Lihat Arabnya, sudah? Kemudian lihat terjemahannya. Baik, yang akan terjadi adalah, terjemahan akan masuk duluan ke benak Anda. Anda akan cepat hafal terjemahannya dulu. Baik, dari situ akan ada memori di benak Anda untuk memahamkan makna ayat sekaligus menanamkan bagian dari hafalan. Baik, setelah itu, baca yang pertama, baca Arabnya, baca terjemahannya. Jelas? Setelah itu, mulai yang kedua, tinggalkan terjemahannya. Mulai fokus pada Arabnya saja. Karena insya Allah, kalau terjemahan dan sekali baca pun, itu insya Allah sudah melekat dalam benak kita. Karena menggunakan bahasa Indonesia. Nah sekarang kalau sudah paham terjemahannya, fokus kepada bahasa Arabnya saja. Jelas? Ghulibatir Rom, ghulibatir Rom, ghulibatir Rom. Paham? Baik, Anda punya waktu berapa menit mengerjakan ini? Masih ingat? 20 menit. Anda memulai dengan 30 menit, 10 menit untuk mendengarkan bacaan yang benar, sambil Anda simak, 20 menit misalnya Anda mulai menghafal, bacaan pertama lihat Arabnya, baca terjemahannya. Kasih jeda sebentar. Baca dengan baik terjemahan, setelah mengerti terjemahannya, fokus langsung kepada Arabnya. Jelas? Mulai menghafal, mulai menghafal, mulai menghafal. Sekarang perhatikan. Saya agak lambat kan? Di mushaf ini, ayat Quran yang dituliskan dengan terjemahannya akan memiliki letak posisi. Baik kanan ataupun kiri. Saya ulang. Baik kanan ataupun kiri. Akan memiliki letak posisi baik kanan ataupun kiri. Baik, fokus sebentar pelan-pelan. Saya ulang. Pertama, mushafnya akan ada setiap awal ayat warnanya merah, jelas? Sampingnya ada terjemah, jelas? Jelas, setelah mendengar bacaan 10 menit, Anda mulai menghafal. Dalam hafalan itu bacaan pertama, baca terjemahan, jelas? Setelah paham terjemahannya, tahu maknanya, mulai menghafal, jelas? Baik, setelah siap Anda menghafal, perhatikan baik-baik. Setiap hafalan itu, Anda akan mendapati letak posisi di mushafnya, paham? Baik itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Jelas? Misal, lihat. Alif lam mim ghulibatir rum. Nanti dalam posisi mushaf akan ada sebelah kiri paling bawah. Nanti kita akan lihat. Anda jangan fokus kepada letak mushafnya, biarkan saja di situ. Nanti letak ini akan diulang di murojaah untuk mengulang. Lihat baik-baik, ini agak sedikit pelik sedikit. Anda jangan fokus kepada letak mushaf saat menghafal. Anda fokus kepada mushafnya saja, bacaan Arabnya, plus dengan terjemahannya. Begitu sudah paham terjemahan yang pertama, langsung fokus pada hafalan. Jangan bayangkan di mana posisinya. Apakah kanan atas, kiri bawah, itu tidak penting dalam hal ini. Jelas? Baik, yang penting Anda hafalkan fokus pada Arabnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat. Buka halaman murojaah. Tahan sebentar. Malam ini alhamdulillah kita juga kedatangan tamu dari Hafidz RCTI. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Fokus. Buka halaman murajaah. Ada tulisan di atasnya, murajaah. Apa artinya murajaah? Mengulang, mengecek dengan teliti. Raja'ah itu artinya mengecek dengan teliti. Awas, pahami dulu maknanya. Saya tidak ingin Anda pandai mengucapkan tapi tidak paham isinya. Mengecek hafalan dengan teliti. Jadi kalau Anda ingin mengulang hafalan, saya tidak ingin Anda sekedar mengulang, tapi mesti ngulang dengan teliti. Benar bacaannya, tahu apa yang dibaca, fasih bacaannya, tahu ayatnya, tahu letaknya dan sebagainya. Teliti dalam hal itu. Nah, sekarang fokus, lihat baik-baik. Lihat, fokus. Di kolom murajaah, itu dalam satu halaman akan terbagi dua bagian. Seperti ini. Gini. Setiap bagian dua ini akan ada tulisan di atasnya. Seperti ini. Ini kanan, ini kiri. Paham? Ini kanan, ini apa? Kiri. Baik, fokus, perhatikan baik-baik. Nanti di kolom murajaah mengulang dengan teliti. Tadi yang warna merah yang saya sebutkan, di awal potongan ayat akan dicantumkan kembali di kolom ini. Misal, tadi Ar-Rum, Alif Lam Mim, dicantumkan kembali, misal ditulis Alif Lam Mim, nomor 1, gini. Ada ayatnya? Ada potongannya? Ada kolomnya? Ah, lihat-lihat cara membacanya, lihat. Kalau dituliskan seperti ini, ketika ditulis di kolom yang kiri, itu artinya, dia posisi ayat ini di mushaf ada di sebelah kiri mushaf. Letaknya di sebelah kiri pertengahan sampai dengan ke bawahnya. Ghulibatir Rum, ghulibat dituliskan begini. Misal, ini 2 seperti ini. Letaknya di sini sampai dengan 5. Jadi kalau Anda melihat seperti ini ketika murajaah, perhatikan. Artinya ayat-ayat ini ada di posisi paling kiri di sebelah mushaf, letaknya dari pertengahan sampai dengan ke bawah. Jelas? Kalau ada di sebelah kanan nanti, maka ayat-ayat ini akan dituliskan di kanan. Ya, akan ada di kanan. Kalau Anda menemukan kolom murajaah kanan, berarti letak mushafnya ada di sebelah kanan. Jelas ya? Ini akan sangat memudahkan nanti. Begitu Anda hafalkan 5 ayat, Anda cek misalnya ke sini, lihat. Ada di kiri. Posisi itu di mana? Alif Lam Mim. Di surat Ar-Rum. Ada di kanan atau kiri mushaf? Kiri mushaf. Nomor ayat yang keberapa? 1. Di sini akan dituliskan Alif Lam Mim plus nomornya plus posisinya. Jadi begitu Anda akan menghafalkan kembali, mengulang teliti, lihat baik-baik. Anda lihat satu. Alif Lam Mim, lihat nomornya. Jelas? Alif Lam Mim nomor berapa? 1. Ghulibat nomor berapa? 2. Baik-baik-baik. Ghulibat nomor berapa? 2. Baik, Ghulibatir Rum, surat apa? Ar-Rum. Ayat ke berapa? 2. Baik, letaknya kanan atau kiri? Atas atau bawah? Luar biasa. Masya Allah. Gampang ya? Gampang. Masya Allah. Taisir artinya apa? Mudah. Jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Mudah. Gampang. Begitu lihat kanan, berarti kanan. Nanti setelah Anda merasa cukup baik ini, acak hafalan Anda. Acak. Lihat Alif Lam Mim, lihat Gulibat, lihat Fi Adnal Ardi, lihat bawahnya, lihat ke atasnya, acak. Di otak Anda jangan langsung melihat. Kenapa kami tidak menyebutkan pengulangan secara full ayatnya supaya otak kita bisa mengacak. Jadi begitu melihat langsung teruskan. Ini ayat nomor 2. Alif Lam Mim langsung dibacakan. Ke bawahnya langsung diteruskan. Jadi begitu nanti di akhir Anda merasa lancar, acak hafalan Anda, nanti pasangan Anda hadirkan depan Anda. Mama, murajaah ayo. Masyaallah. Ayo Pak mulai ayat 1 Alif Lam Mim. Masyaallah. 2 Ghulibatir Rum. Posisi kiri bawah. Wah, luar biasa. Paham ya? Mengerti insyaallah? Baik. Nanti kalau sudah bagus betul, Anda tidak harus bawa ini lagi. Anda keluarkan nomor-nomor dengan posisinya. Cukup nomornya. Ya, Anda tuliskan ulang. Tuliskan ulang. Misal surah Ar-Rum. Bikin Anda kolom seperti ini. Bikin 2 seperti ini. 1-5. Begitu lihat nomor, Anda bacakan ayatnya. Nomor bacakan ayatnya. Nomor bacakan ayatnya. Anda bisa punya catatan tersendiri. Saya pernah mencoba melakukan ini, saya langsung masukkan nomornya. 1-141 misalnya untuk Al-Baqarah. Jadi begitu lihat 1, Quran. Lihat 10, Quran. Lihat 11, Quran. Itu otomatis begitu melihat kalender yang terbayang Quran. Ditanya angka yang terbayang Quran. Ustaz tinggal di nomor berapa rumah? Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antum tudzibu la yu'minun. Ustaz, anak ada berapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Wah, sekarang tanggal berapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Saya kan? Baik, sekarang tanggal berapa? Berapa masehnya sekarang? 28, besok 29. Walladzi khalaqalakum fil ardi jami'a. Posisi mana? Kanan, sebelah bawah. Jadi otomatis begitu lihat, alhamdulillah Anda masuk. Ya. Yeah. Akhi, sudah menikah belum? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh misi berapa? Alif Lam Mim, Masya Allah. Cucu berapa? Ulaika ala hudam rabbi maulaika humul muflihun. Masya Allah. Indah. Nanti setiap kita ketemu, salaman. Akhi, Masya Allah. Jam berapa tadi dari kantor? Khatamallahu ala klubihim, ala samihim, ala manusia Quran. Indah. Saya cek ya. Minimal hari ini ada yang dibawa pulang. Ada yang dibawa pulang. Yang gampang aja dulu. Simpan ataisirnya. Simpan dulu. Saya memberikan dulu 5 ayat lah ya, Al-Baqarah yang paling mudah. Lihat ini untuk prakteknya. Saya kasih Al-Baqarah dulu, nanti praktekkan saat 10 juz terakhir. Lihat ini. Gambarkan begini. Saya bagi 2 begini. Ini nanti jilid pertama. Ini kiri, kanan. Jadi saya tuliskan alif lam satu. Dua. Dzalikal kitab la raiba fi. Dzalika. Tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Empat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lima. Ulaika. Lihat sini nanti di ataisir akan begini. Kiri seperti ini, kanannya kosong. Kalau begini berarti posisinya sebelah mana di mushaf? Kiri. Alif lam mim di atas di bawah? Atas. Nomornya berapa? Satu. Baik, alladzina di mana posisinya? Baik, agak sedikit ke tengah gitu kan? Baik, yang paling bawah apa? Ulaika. Nomor berapa? Lima. Baik. Lihat baik-baik. Kita lihat dulu, lihat terjemahannya sebelum menghafal. Setelah paham semuanya ini, mari kita mulai hafalan kita. Satu, alif lam mim. Apa? Satu, apa? Alif lam mim. Dua? Baik. Ambil tengahnya aja. Dalika. Dua apa? Tiga? Alladzina. Empat? Walladzina. Lima? Ulaika. Lima? Ulaika. Baik, sekarang kita sudah paham posisinya. Kita tukar untuk mengetahui atas dengan bawahnya. Yang paling bawah apa? Ulaika. Nomor berapa? Lima. Baik. Walladzina nomor berapa? Alladzina nomor berapa? Dzalika nomor berapa? Satu. Anda akan sangat cepat menghafal nomor satu. Akan sangat cepat. Ya, akan sangat cepat. Alif lam mim setiap satu pasti akan cepat dan tahu posisinya. Tahu. Anda akan tentukan apakah ayat ini ada di kiri atau kanan. Perhatikan satu dan terakhir. Baik ya? Nanti yang paling satu alif lam mim nomor terakhir berapa? Lima. Berarti ayat satu sampai lima ini ada di posisi kiri. Jelas ya? Nanti misalnya 6 sampai dengan 16 ada sebelah kanan. Jadi Anda akan tahu nomor 1 dengan nomor akhir dulu. Jelas? Baik. 1 apa? 5 apa? 1 apa? 5 apa? Sekarang masuk pada pertengahan antara 1 dengan 5. Berarti ada 2, 3 dengan 4. Perhatikan yang paling mirip. Paling mirip 3 dengan 4. Alladzina walladzina. Kalau alladzina itu pasti 3. Pakai waw walladzina itu 4. Ya, gampang. Ayat 3 dengan 4 mirip, sama, cuman bedanya di waw aja. Sehingga itu hafalan kita lebih mudah. Walladzina berapa? 4. Alladzina 3. Tinggal tersisa dzalika nomor 2. Dzalika. Baik. Kita coba cek hafalan kita dulu. 1. 5. 5. 3. 2. 4. 1. Dua, tiga, empat, lima, nomor lima, kanan atau kiri, atas atau bawah, pojok atau atas, tengah atau kiri, kiri, masya Allah. Alladzina, ayat keberapa? Posisi kanan atau kiri mushaf? Atas atau bawah? Tengah. Empat, apa? Kanan atau kiri mushaf? Atas atau bawah? Satu. Atas atau bawah? Kanan atau kiri? Masya Allah, gak nyampe 5 menit antum hafal tuh. Luar biasa. Takbir. Siap jadi ahli Quran? Siap jadi ahli Quran? Takbir. Kita buktikan pada dunia, tahun depan kita jadi ahli Quran insya Allah. Kita tunjukkan pada dunia, kita bukan orang Arab, tapi Quran akan terukir dalam jiwa kita insya Allah. Satu. Tiga. Lima. Empat. Kanan kiri. Atas bawah. Sepuluh. Alhamdulillah. Masya Allah. Dah. Pekan depan. Satu lembar insya Allah. Ya, siap? Mulai dari mushaf itu. Sepuluh. Ayat satu sampai lima. Ar-Rum. Ingat. Satu halaman. Ayat 1 sampai 5. Siap insya Allah? Siap. Dengan nomornya, dengan posisinya, dengan letaknya. Siap insya Allah? Belum hafal, jangan masuk, tunggu di luar. Siap insya Allah? Belum hafal, jangan ngambil snack. Siap insya Allah? Belum hafal, jangan pakai ojek soleh. Siap insya Allah? Belum hafal, tulis di keningnya. Saya belum hafal. Siap insya Allah? Baik. Mushaf sudah kami berikan gratis. Kami fasilitasi, Kami juga berikan insyaAllah dengan izin Allah kemudahannya. Kalau semua itu sudah diberikan, dengan cara apa lagi kami mesti membantu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, Anda istirahat, malam kita tahajud, siapkan bacaan terbaik kita, dan mulai malam ini berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda yang di Korea, insyaAllah kami besok bertolak ke Korea. Dengan izin Allah kita akan berjumpa di hari Ahad dengan waktu yang telah ditentukan, dan kita inspirasi Korea dan dunia, bawa dari Korea untuk dunia Islam dengan Islam yang damai, Islam yang mencerahkan, Islam yang bawa rahmat dan alamin untuk kita kebaikan semua insyaAllah. Teman-teman, demikian yang kami sampaikan untuk Anda seluruhnya. Sekali lagi, satu, maaf, tahan sebentar. Kita punya perjanjian untuk pekan depan berapa ayat? 5. Berapa halaman? 1. Siap satu halaman setiap pekan? Ya. Siap untuk setoran? Ya. Alhamdulillah. Tahan baik-baik, tahan baik-baik. Sebentar, fokus, fokus. Semua pengantar ini akan kita antarkan ke hari Quran. Tanggal 28 Januari insyaAllah, kita akan tunjukkan pada dunia, kita mulai menghafal, kita lihat nanti pada saat tanggal 28 berapa juz yang sudah kita bawa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saling berdomba insyaAllah, bawa ke rumah, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak dan sebagainya. Siap insyaAllah? Ya. Satu. Yang kedua, yang nanti ada yang akan berpergian jauh, datang dari jauh dan kami terhubung dengan panitia di sini, akan ada yang menginap. Kami mohon izin, tolong sampaikan data-datanya, supaya nanti insyaAllah bisa diberikan yang terbaik untuk bisa beribadah di masjid ini sampai dengan esok kembali ke tempat masing-masing. Yang selanjutnya, yang terakhir, tadi saya dikonfirmasi dari teman-teman panitia, ada juga yang bergabung dengan kita dari Hafidz Indonesia, barangkali saya akan diskusi dulu ya dengan teman-teman di belakang. Ada? Sudah ada? Oh, mungkin nanti ya, di belakang, dan pekannya akan datang, kita coba akan tampilkan yang terbaik. Yang terakhir, mohon doa, insyaAllah kita akan kirimkan generasi penerus, karena saya juga tidak selamanya akan bersama Anda semua. Ya, saya akan tata lagi tahun depan, mudah-mudahan teman-teman yang diutus ini bisa meneruskan ke depan. Di saya mohon pesan, ya, bahwa saya pernah bersama Anda, pernah mengajar Anda, dan kita coba sinergikan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah kami akan kirimkan 12 orang untuk belajar di sekolah khusus yang didirikan oleh kumpulan para ulama untuk mencetak ulama internasional. Mereka akan berangkat insyaAllah di bulan depan. Mohon doanya, mudah-mudahan saat pulang nanti bisa berkontribusi untuk kita semuanya di sini insyaAllah. Baik, itu yang kami sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Lafu minkum. Tahan. Saya mau serahkan secara simbolis kepada salah seorang di antara kita yang akan komitmen menghafal Quran. Saya ambil bukan yang muda, tapi saya ingin ambil juga yang agak sepuh. Saya ambil dari yang sepuh, yang banyak ubannya, yang banyak putihnya. Nanti kita lihat cek hafalannya. Sekian. Saya tidak panggil bapak. Baik. Oh, ini yang paling putih, silakan Pak. Bismillah ya. Peci putih, janggut putih, baju putih ya, insyaallah. Usia berapa, Pak? 56. 56 tahun. Baik. Baik, Anda yang 5 tahun, 6 tahun, 15 tahun, 16 tahun akan berlomba dengan yang 56 tahun. Siap menghafal Quran? Insyaallah, Ustaz. Siap? Siap. Kalau tidak siap, saya tidak akan berikan. Siap. Baik ya? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada keberkahan dan insyaallah jadi penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.